NDS, WD Production, Dinas Pariwisata Pemandian Lampanya Biru, Pemerintah Kabupaten Pasuruan seluruh Muspika. Ucapan terima kasih bersama Kalimas lewat satu pendukung utama untuk Anda bintang vokal siang hari ini. Rena Kade and Soli Take. Sini dong bang, boleh saya duet sama Mas Solid? Boleh saya duet sama Mas Solid? Asik. Yuk kita coba ya. Memori, yeah. Daun, pisang. Yuk. Semuanya goyang lagi yuk. Cakep ya. Saksikanlah. Iya, saksikan ya. Saksikan olehmu wahai sang hujan. Sudah disaksikan abang. Aku yang sedang jatuh. Jatuh apa? Jatuh apa ya? Dilanda kasmaran. Sweet-sweetnya mana dong? Ya musim hujan kita bermemori. Daun pisang. Lemus, lemus, lemus.